pun tertawa saat kau bersumpah. Tiada mengingkari, bumi tertawa seakan bahagia. Namun hanya janji terucap di bibir. Kini ku sendiri ditemani sepi. Memang cinta bukan jaminan yang berarti. Menyesal aku tertipu cinta. Terucap di bibir, kini ku sendiri ditemani sepi. Memang cinta bukan jaminan yang berarti. Menyesal aku tertipu cintanya.